pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun, berita pagi edisi hari ini, Kamis 12 Januari 2017, hadir kembali bersama saya Putra Nasution dan Ardiansyah. Dua tewas tergilas truk, kecelakaan di Panggoy dan Sawang, tiga lainnya luka-luka. Singkil masih tergenang banjir. BPN penuhi tuntutan ukur ulang lahan terkait sengketa lahan pabrik semen Laweng. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Lok Semawi, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, dua warga meninggal tragis setelah tergilas truk dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi Selasa dan Rabu kemarin. Kedua warga yang tewas adalah M. Jamil Ishak, 60 tahun, asal Utenkut, Kecamatan Muara II, Lok Semawe, dan Zainabun, 48 tahun, warga Riseh Tunong, Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Dari Lok Semawe, Saiful Bahri melaporkan. Laka lantas yang merenggut nyawa M. Jamil terjadi pada Rabu pagi kemarin di Jalan Medan Banda Aceh, kawasan Desa Panggoy, Kecamatan Muara II, Lok Semawe. Saat itu, M. Jamil mengendarai sepeda motor Honda Beat BL5166NS dan berboncengan dengan Namira 10 tahun, bertabrakan dengan tronton. Sementara laka lantas yang merenggut nyawa Zainabun terjadi di Jalan Lintas Sawang, kawasan Desa Jurung, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, Selasa petang kemarin. Saat itu, Zainabun yang dibonceng Rini Nuraini, 28 tahun, juga tewas setelah sepeda motor Honda Vario BL4050QK yang ditumpanginya bertabrakan dengan dump truck. Kapolres Lok Semawe AKBP Henry Budiman melalui Kasat Lantas Ibtu Mulia mengatakan, laka lantas yang merenggut nyawa M. Jamil berawal saat M. Jamil bergerak dari arah timur ke barat. Di kawasan Panggoy, ia hendak mendahului tronton BL8830PB yang dikemudikan Suharni, 40 tahun, asal Dayah Usi, Kecamatan Mutiara Timur, Pidi. Sementara laka lantas yang merenggut nyawa Zainabun, warga Riseh Tunong, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, juga akibat bertabrakan dengan dump truck. Kapolsek Sawang, Ibtu Ridwan M.Y. mengatakan, saat itu Zainabun bersama Putri Raskia, 4 tahun, dibonceng Rini Nuraini, 28 tahun, yang juga warga Riseh Tunong. Sepeda motor Honda Vario BL4050QK yang dikemudikan Rini melaju dari arah Kurung Mane, Kecamatan Muara Batu, menuju Sawang. Tiba-tiba sepeda motor itu jatuh dan kebetulan dari arah berlawanan, ada dump truck yang dikendarai Marzuki, 42 tahun, asal Dakuta, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Kemudian Zainabun tergilas dump truck hingga meninggal di lokasi. Sudarlun, wilayah Singkil, Aceh Singkil, terutama yang ada di dekat daerah aliran sungai hingga kemarin masih terendam banjir. Sementara transportasi menuju Singkil dan sebaliknya lancar setelah genangan air di badan jalan kawasan Ujung Bawang surut. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Berdasarkan pantauan Serambi, terlihat bahwa wilayah pemukiman penduduk yang masih terendam banjir antara lain Desa Rantau Gedang, Teluk Rumbia, Teluk Ambun, Takal Pasir, Siti Ambia, dan Sukamakmur. Kemudian Desa Kuta Simboling, Pea Bumbung, Ujung Bawang, Sukadamai, dan Pemuka. Genangan banjir di desa tersebut masih sekitar 50 cm di perkarangan rumah warga. Warga pun belum berani memindahkan barangnya dari panggung buatan di dalam rumah ke tempat semula. Mengingat kondisi banjir cenderung naik turun, terutama menjelang malam ketika air laut pasang. Dapur umum tetap dibuka Pemkab Aceh Singkil guna melayani korban banjir yang belum bisa memasak karena bagian dapur rumahnya terendam banjir. Warga juga berharap dapur umum tetap dibuka, alasannya selama banjir mereka nyaris tidak bisa mencari nafkah hidup. Sudarlun Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda KPD Dr. Andes H. Yusri Malik kemarin melaporkan bahwa pihak Badan Pertanahan Negara atau BPN Kabupaten Pidi telah memenuhi tuntutan warga Gampung Cot, Kecamatan Muara Tiga Lawung, dan Desa Kule, Kecamatan Bate yang meminta dilakukan pengukuran ulang terhadap lahan yang akan dijadikan lokasi pendirian pabrik semen Lawung. Dari Sigli, Nurni Hayati melaporkan. Pengukuran lahan ini dilakukan karena sebagian warga mengklaim bahwa mitra PT Semen Indonesia yaitu PT Samana Citra Agung SCA belum menuntaskan proses ganti rugi lahan. Warga mengatakan ada lahan yang di lokasi itu yang belum diganti rugi. Sementara pihak PT SCA mengaku seluruh lahan yang akan masuk dalam areal pabrik sudah diganti rugi pada tahun 1990. Namun karena rencana pembangunan pabrik saat itu terhenti akibat konflik di Aceh, beberapa warga kemudian menggunakan kembali lahan itu bercocok tanam atau mengembalakan ternak, lahan inilah yang kemudian menjadi sengketa. Terkait klaim lahan ini, warga yang mengaku belum menerima uang ganti rugi menuntut pengukuran ulang lahan tersebut. Yusri Malik mengatakan, saat ini tuntutan masyarakat untuk melakukan pengukuran ulang di lahan tersebut telah selesai dilakukan pihak BPN PD. Selanjutnya, Pemkab PD akan memfasilitasi pertemuan para pihak untuk mencari solusi atas persoalan ini. Sudarlun Dewan Perwakilan Rakyat Kota DPRK Banda Aceh mengesahkan 3 kanun dalam rapat paripurna yang digelar kemarin. Ketiga kanun yaitu tentang pengelolaan sampah, retribusi pelayanan persampahan, dan kanun tentang perubahan kanun nomor 4 2009 tentang RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029. Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan. Sidang yang dipimpin Ketua DPRK Banda Aceh Arif Fadilah dihadiri mayoritas anggota DPRK, PLT Wali Kota Banda Aceh Insinyur Hasanuddin Ishak MSI, Sekda Kota Banda Aceh Insinyur Bahagia Dipol SE, para asisten Setda Kota, dan seluruh Kepala SKPK Lingkungan Pemko Banda Aceh. Dari pandangan akhir, 6 fraksi di DPRK Banda Aceh seluruhnya menyetujui pengesahan ketiga kanun tersebut. Atas pengesahan ketiga kanun itu, PLT Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada pihak legislatif yang telah menyetujui ketiga rancangan kanun tersebut. Hasanuddin mengatakan, pengelolaan sampah secara komprehensif menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjamin kualitas kesehatan masyarakat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun calon gubernur Aceh Abdullah Puteh tampak keberatan dan kesal atas tudingan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh atau KPIA terkait pernyataannya yang dinilai di luar konteks saat debat tahap 1 2 pekan lalu. Kemarin Putih dipanggil Panwasli Aceh untuk dimintai keterangan, namun ia tampak enggan memberikan klarifikasinya. Bahkan ia tampak menceramahi komisioner Panwasli Aceh. Dari Banda Aceh, Subur Dani melaporkan. Putih dipanggil ke kantor Panwasli Aceh di Banda Aceh kemarin bersama 2 cagup lainnya, yaitu Apakarya dan Zaini Abdullah. Ketiganya dipanggil untuk dimintai keterangan karena telah berujar di luar konteks dalam debat pertama sebagaimana direkomendasikan oleh KPIA. Dari 3 calon gubernur itu, hanya Zaini Abdullah yang tidak hadir. Menurut keterangan, Zaini sedang berada di luar Banda Aceh. Abdullah Puteh yang hadir pagi mendapat giliran kedua untuk dimintai keterangan. Puteh tampak ditemani wakilnya Said Mustafa Usab dan beberapa sahabatnya seperti Muhammad Yus, mantan ketua DPRA, Tantawi Ishak, mantan Sekda Aceh, dan sejumlah lainnya. Puteh dimintai keterangan oleh Komisioner Panwasli Aceh Tarmizi, Ismu Nazar, dan Irham Syah di ruang rapat kantor tersebut. Pertemuan dan permintaan keterangan itu berlangsung sedikit tegang. Puteh sebagaimana dituding KPIA bersalah. Tidak menerima hal itu, ia mengaku tidak bersalah. Suasana diskusi yang berujung debat beberapa kali terlihat Puteh mempertahankan idenya. Bahkan beberapa kali ia seperti mengajari dan ceramahi Panwasli, ia tetap menyebutkan bahwa ia tidak bersalah sebagaimana rekomendasi KPIA itu. Sudarlun, proyek terowongan underpass Jembatan Lamnyong yang kini sudah hampir rampung, rencananya akan dibuka untuk satu lintas umum oleh Dinas Bina Marga Aceh 1 Februari mendatang. Pekerjaan fisik memang telah selesai 95%. Namun karena pekerjaan finishingnya 5% lagi belum tuntas, blokade penutupan jalan belum bisa dibuka untuk umum. Dari Banda Aceh, Herianto melaporkan. Demikian dikatakan Kepala Dinas Bina Marga Aceh Insinyur Rizal Aswandi pada saat melakukan kunjungan kerja bersama Wakil Ketua 1 DPRA Dr. Randes Sulaiman Abda MSI ke lokasi terowongan kemarin. Rizal mengatakan kunjungannya bersama Wakil Ketua 1 DPRA ke lokasi terowongan Jembatan Lamnyong untuk melihat sudah sampai di mana pelaksanaan pekerjaan finishing tersebut. Menurut jadwal yang telah disusun KPA dan PPTK sebelumnya, setelah dua pekan lalu jembatan di atasnya dibuka untuk umum, tindakan berikutnya adalah membuka blokade terowongannya. Namun karena sampai akhir bulan lalu pekerjaan finishingnya belum tuntas 100%, pembukaan blokade jalannya ditunda sampai 1 Februari 2017. Rizal mengatakan, meski blokade terowongannya belum dibuka, arus transportasi dari kota ke kampus Darussalam sekarang ini sudah sangat lancar. Pelebaran jembatan yang berada di sebelah kanan Jembatan Lamnyong yang baru telah dibuka untuk jalan umum dua pekan lalu, sehingga arus lalu lintas dari mulut jembatan sudah tidak macet lagi. Sebelum dibuka, di lokasi itu setiap pagi dan sore terjadi kemacetan kendaraan roda 2 dan 4 panjangnya hingga 1 km karena badan jembatan sudah sempit. Darlun, harga emas yang mulai turun stabil saat ini dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama pedagang untuk investasi emas. Hal tersebut dilakukan pedagang agar saat harga emas tinggi, maka dapat dijual kembali untuk penambahan modal. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna melaporkan. Sementara, harga si kuning di Banda Aceh hingga kemarin sebesar Rp1.670.000 per mayam, belum termasuk ongkos. Pemilik toko emas di Jalan Tengku Cik Pantikulu, Banda Aceh, Murizal menyampaikannya kepada Serambi. Murizal menambahkan, daya beli masyarakat terhadap emas mulai meningkat sejak akhir Desember 2016 sampai pertengahan Januari 2017. Peningkatannya mencapai 70% disebabkan harga emas turun banyak dari hampir Rp1.9 juta per mayam pada Juli lalu, kini sudah Rp1.670.000 per mayam. Jadi turunnya lebih kurang Rp200.000 per mayam. Murizal mengatakan, antusiasme masyarakat untuk membeli emas perhiasan ini dikarenakan adanya kekhawatiran dari masyarakat apabila harga emas naik lagi di atas Rp1.8 juta per mayam. Oleh sebab itu, turunnya harga emas dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berinvestasi, keperluan mahar, ataupun membayar utang piutang dalam bentuk emas. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 12 Januari 2017. Berita siang Serambi FM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalam.